penyelesaian terhadap masalah di alam. Bahkan semakin hari nampaknya masalahnya semakin berat. Kira-kira saudara, apa yang akan dia rasakan? Apa yang akan dia perbuat saudara? Bisa jadi mungkin dia akan merasa tidak berdaya dan berkata, sudahlah, hidup ini tidak ada lagi gairahnya. Aku sudah mencoba, tapi tidak ada hasil. Dia menjadi pesimis dan mungkin menyerah. Seandainya saudara, mungkin orang itu lebih sabar. Katakanlah dia punya kekuatan, dia punya semangat, dia ada seorang ulet. Mungkin yang berkata, aku akan mencoba lagi, aku akan berusaha lagi. Tapi sekiranya saudara sekalian, setelah dia mencoba dengan cara yang lain, dia sudah mencoba berusaha dengan berbagai macam upaya saudara, tapi sekali lagi situasi tidak berubah, malah semakin memburuk. Dan semua resources, tenaga, kekuatan, apa yang dimiliki sudah semakin menipis dan habis. Kira-kira bagaimana saudara perasaannya? Saya kira saudara sekalian, mungkin sekali dia akan merasa sangat pesimis dan menyerah. Barangkali dia tidak sampai bunuh diri, tapi mungkin dia akan benar-benar give up dan sudahlah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena semua sudah habis. Saudara sekalian, itulah gambaran barangkali kisah yang kita baca di dalam Injil Markus pasal 5 saudara, tentang seorang perempuan yang dikatakan sudah menderita pendarahan selama bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 2 tahun, tapi 12 tahun lamanya. Penyakitnya telah membuat dia begitu menderita, bukan hanya secara fisik, tapi juga dikatakan Alkitab telah menghabiskan seluruh yang dimilikinya. Ayat 26 dalam terjemahan NIV disebutkan begini saudara, she has suffered a great deal. Ia telah sangat menderita saudara. Under care of many doctors and had spent all she had. Ia telah menghabiskan semua yang ia miliki. Yet instead of getting better, she grew worse. Namun bukannya makin membaik, tetapi justru semakin parah. Saudara sekali kasih dalam Tuhan, kalau kita pikirkan, andaikan saya atau saudara berada dalam situasi seperti perempuan ini, mungkin kita akan merasa benar-benar tidak ada harapan. Kita akan berhenti untuk berharap. Tapi saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita menyaksikan bahwa hidupnya yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan, mungkin dia harus menjalani hari-harinya penuh dengan keterasingan, dalam kesunyian, dalam kesendirian saudara sekalian, dalam kondisi yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Harusnya kita bayangkan mungkin dia dipenuhi dengan kepahitan dan kekecewaan. Tetapi saudara sekalian, kita menyaksikan di sini saudara sekalian, bagaimana dia tetap memiliki harapan saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, bukan saudara? Saya pikir saudara, kalau saudara, kita mungkin sebagai pria sulit untuk bisa menghayati, membayangkan situasi yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan. Tapi saudara, sebagai gembala saya kadang mendengar kisah ada orang-orang, khususnya wanita, cemen, yang ketika mengalami yang namanya kedatangan bulanan itu saudara. Saudara tentu mengerti maksud saya saudara ya. Sebagian orang mungkin tidak merasa masalah, sebagian orang masih bisa beraktivitas wajar seperti biasa. Tapi tahukah saudara bahwa ada sebagian wanita yang sangat susah, menderita, sakit kepala, tidak bisa beraktivitas dengan baik, harus istirahat berhari-hari lamanya. Bahkan dia dalam situasi yang sangat moody. Ada seperti itu. Dan seorang jemaat menceritakan pengalamannya juga seperti itu. Setiap kali dia mengalami itu saudara, dia mengalami pendarahan yang cukup besar dan itu berlangsung membuat begitu menderita dan kesakitan untuk 1 minggu, bahkan kadang 2 minggu saudara sekalian, sehingga rencana untuk holiday, liburan terhambat gara-gara kondisi ini. Puji Tuhan saudara, akhirnya ibu itu sudah sembuh hari ini, sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudara, kita bisa bayangkan wanita yang mengalami sakit pendarahan ini saudara, jauh tentunya lebih memprihatinkan situasi kondisi alami saudara. dia menderita sedemikian rupa. Dia mengalami, saudara sekalian, bukan hanya sakit secara fisik, saudara, tetapi juga sekaligus ada masalah di dalam relasi, secara sosial, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara-saudara, orang yang mengalami sakit berdarah seperti ini, saudara, itu dalam situasi yang dianggap najis, tidak tahir, saudara. Dan karena situasi seperti ini, maka sangat besar kemungkinan dia akan sulit menjalin hubungan yang dekat, yang intim. Mungkin dia tidak akan bisa menikah selama ini. Atau kalaupun dia sudah menikah, dia akan sangat menderita di dalam pernikahannya. Suaminya tidak bisa dengan leluasa membelai dia, tidak bisa memeluk dia, saudara. Karena dalam hukum Taurat, saudara, orang yang mengalami pendarahan seperti ini, saudara, ketika bersentuhan, dijamah oleh orang yang sehat dan tahir, akan kena juga najis, akan terikut tertular, akan juga tercemar, saudara. Oleh karena itu, maka situasinya sangat sulit. Secara sosial, dia dijauhkan, dia mengalami penolakan, saudara. Tapi bukan hanya dalam hubungan sesama manusia, saudara, aspek secara rohani pun, saudara sekalian, kita bisa bayangkan betapa kondisinya begitu menyedihkan. Karena ada stigma, ada anggapan orang yang mengalami itu najis, terkena kutukan, dia terpisah dari Allah, dia harus selalu beribadah, dia tidak bisa leluasa pergi beribadah kepada Tuhan karena kondisinya yang cemar seperti itu, saudara. Jadi kita bisa lihat, bukan, saudara sekalian, betapa kondisi yang dia alami itu bukan hanya double, tapi udah triple, bukan lebih, saudara sekalian. Secara fisik, secara sosial, secara rohani, lengkaplah sudah penderitaan wanita itu, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, kita melihat di tengah situasi seperti ini, dan saya katakan, dia memiliki sesuatu yang luar biasa, karena dia memiliki iman yang mengagumkan, saudara sekalian. Begitu istimewa cerita ini, saudara, sehingga kita bisa temukan catatan ini dalam Alkitab di tiga tempat yang berbeda. Di Injil Matius 9 ayat 20-22, Injil Lukas pasal 8 ayat 43-48, dan Injil Markus yang tadi kita baca, saudara. Saudara sekalian, dalam Tuhan Yesus, puji syukur, hari itu sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup si perempuan itu, saudara sekalian. Waktu dikatakannya mendengar berita tentang Yesus, harapannya mungkin yang sudah mulai mengupus itu, saudara, bagaikan pelita yang hampir padam, saudara, kemudian menyala lagi, kemudian muncul lagi, saudara sekalian. Dia berani mengambil resiko, walaupun itu resiko yang cukup besar, tapi dia berkata kepada dirinya di ayat 28, dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara sekalian, mungkin dia sadar kalau ia tidak bisa menjamah tubuh Yesus, ia seorang yang najis, yang tidak pantas. Jika ketahuan ia sakit pendarahan dan berdesakan dengan orang banyak lainnya, mungkin ia akan terancam hukuman yang berat, saudara sekalian, karena ia najis dan tidak dalam keadaan tahir. Memang itulah yang diatur dalam hukum Taurat Musa, saudara. Jadi saya bisa bayangkan pada waktu itu, dengan sembunyi-sembunyi, dengan penuh takut, dengan hati-hati, dia menyelinap di kerumunan orang banyak untuk hanya sekedar dikatakan bisa menjamah jubah Yesus, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara? Ayat 29 dikatakan begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, saudara sekalian, Alkitab mengatakan seketika itu juga sembuhlah penyakitnya, berhentilah pendarahannya. Wow, saudara sekalian, dengan sukacita yang besar, dengan penuh rasa lega, dia alami hari itu dalam kehidupannya. Tapi saudara, tunggu sebentar, tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan Yesus lalu kemudian berhenti dan berbalik. Yesus bertanya kemudian, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, rupanya pertanyaan Yesus itu membuat para murid kebingungan. Seandainya saya sedang dalam perjalanan di tengah keramaian dengan berdesak-desakan, lalu merasa sepertinya jubah yang saya kenakan itu bergesekan dengan orang lain, saudara, saya pikir kalau saya tidak akan bertanya atau mencari tahu siapa yang tadi berdesakan atau yang sempat menyentuh atau memegang jubahku, saudara. Bukankah itu sesuatu yang wajar di tengah kerumunan orang banyak? Itulah sebabnya para murid heran kenapa Yesus bertanya seperti itu, saudara. Tapi saudara sekalian, tahukah saudara bahwa pertanyaan Yesus ini bukanlah sekedar pertanyaan biasa untuk mengetahui siapa tadi yang menjamah jubahnya, saudara. Tapi Yesus bertanya ini punya arti yang mendalam, saudara. Yesus serius, dia ingin, saudara, peduli kepada sosok yang telah datang dengan iman kepadanya, yang datang di dalam kebutuhan yang besar, yang telah mengalami kuasa penyembuhan itu, saudara. Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Pertanyaan ini memberikan kesempatan untuk supaya wanita itu bisa muncul, speak up, bisa bicara, menyaksikan apa yang telah dialaminya, saudara. Yesus tidak hanya peduli dengan kesembuhannya secara fisik, tetapi jauh lebih itu, Yesus peduli dengan kesembuhan secara total, menyeluruh, pemulihan yang holistik, yang itu yang Yesus ingin dia alami, saudara. Yesus bertanya, siapa yang telah menjamah aku? Akhirnya kemudian, saudara, kita lihat wanita itu kemudian tidak dapat lagi sembunyi. Dengan rasa takut dan gentar, yang maju ke depan. Mungkin dia berpikir, kali ini aku akan mendapat kesulitan karena aku seorang najis, aku telah berdesakan dengan banyak orang, dan aku siap untuk mungkin menerima hukuman. Lalu dikatakan, saudara, dia tersungkur di depan Yesus sambil menangis. Kata menangis tidak ada di Alkitab, saudara. Saya tambahkan ini karena saya membayangkan pasti ada perasaan haru, perasaan yang begitu bergelora di dalam hatinya, membuat dia mencucurkan air mata. Lalu Alkitab mengatakan dia memberitahukan segala sesuatunya kepada Yesus. Hari itu dia punya kesempatan untuk curhat, untuk ngomong semuanya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia telah selesai menceritakan semuanya itu, mengangkat mata, mengangkat kepalanya dan memandang ke atas. Saat saya bayangkan ketika matanya bertatapan dengan mata Yesus yang penuh kasih dan kepedulian itu, mata yang lembut, mata yang memberikan damai itu, seketika itu wanita itu mungkin merasa bahwa benar, dia telah bertemu dengan sosok pribadi yang luar biasa, yang mengasihinya, yang tidak menolaknya, yang mau menerima dirinya. Yesus tidak marah, saudara, tetapi justru Yesus memuji perempuan itu dan berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata-kata Yesus hari itu adalah kata yang pasti tidak akan pernah terlupakan di dalam sepanjang kehidupan wanita itu, saudara. Dia akan selalu mengingat ada seorang yang berkata kepadanya, hai anakku. Satu sebutan, sapaan yang begitu manis dan dalam, anakku. Yesus menyebutnya anakku. Itu artinya, saudara, Yesus memulihkan relasi hubungannya dengan Tuhan sendiri. Hubungannya dipulihkan, dan itulah yang terpenting, bukan? Ini selama ini dia tidak pernah mengalami betapa orang mengasihi dan menerima dirinya. Tapi hari itu, saudara, ada Yesus yang betul mengasihinya dan menganggapnya sebagai anaknya. Dan saudara, bukankah setiap kita yang datang kepada Yesus, apapun latar belakang kita, saudara, Alkitab berkata bahwa siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, hari ini mungkin saudara dan saya di pandangan orang bukan siapa-siapa. Mungkin kita tidak punya sesuatu yang bisa kita banggakan, tapi tidak masalah. Yang terpenting di hadapan Sang Pencipta, Tuhan yang berdaulat, bagaimanakah dia melihat saudara? Apakah dia melihat saudara sebagai yang terhilang atau yang sudah kembali, yang hilang tapi didapat kembali sebagai anak yang dikasihinya? Oh saudara, sungguh hari itu wanita itu mendengar sendiri sebutan anakku. Hatinya dipenuhi dengan damai, benar-benar damai, karena dia mengalami bukan hanya sehat disembuhkan secara fisik, tapi juga diampuni, saudara sekalian, jiwanya disembuhkan, dipulihkan saudara. Oleh Tuhan dipulihkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Yesus ingin wanita itu tahu bahwa kesembuhan itu terjadi bukan karena jubah Yesus, tapi karena iman yang hidup itu sebagai sarana anugerah Allah mengalir. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan dia, saudara sekalian. Saudara, hari ini banyak orang boleh berkata, aku percaya kepada Tuhan. Banyak orang bisa mengaku sebagai orang beriman. Benarkah? Saudara sekalian, kalau hanya mengklaim, percaya, beriman, banyak orang mudah melakukannya. Tapi kalau no action, talk only, tidak ada gunanya. Wanita itu membuktikan, dia tidak banyak bicara, dia melakukannya. He take action, saudara. Dia mengambil tindakan yang nyata. Dia belajar untuk tetap percaya, sekalipun di dalam segala keterbatasannya, di dalam situasi yang begitu terpuruk, bagaikan sumbu yang hampir padam nyalanya. Tapi ketika dia mendengar Yesus, dia percaya, datang kepada Yesus. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah kehidupan kita? Mungkin kita dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Kita sudah berusaha, kita sudah mencoba, tapi kita rasa seperti tidak ada jalan keluar. Kita merasa jalan buntu. Masalah bukan tambah baik, tapi tambah runyam. Tapi saya ingin katakan, saudara, jangan berhenti berharap. Pandanglah pada Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Yesus tidak pernah terlalu sibuk. Jangan kau berpikir, aku harus daftar dulu, tunggu giliran dipanggil. No, saudara. Kapan saja, setiap waktu, dia selalu tersedia, dia selalu available, dia selalu menyambut. Marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, Yesus telah berkata kepada wanita itu, dia katakan, pergilah dengan selamat. Terjemahan yang lebih harfiah dikatakan, go into peace. Yesus tidak hanya menyembuhkan perempuan itu, tapi juga memberikan dia hidup yang baru, hidup yang penuh damai sejahtera, kesembuhan yang holistik, tubuh jiwa rohnya dipulihkan. Saudara sekalian, sekali lagi hari ini, maukah kita juga mengalami pemulihan itu? Apapun yang terjadi, mungkin saya tidak tahu, orang lain tidak mengerti, orang lain tidak memahami, saudara. Tapi ada satu pribadi yang melihat kedalaman hatimu dan tahu apa yang kau alami. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar saat ketika engkau merasa tidak ada jalan. Dia Allah yang peduli, dia mengerti. Sudah beberapa waktu ini saya mengajak kita semua masing-masing di tempat kita, mari tenangkan hatimu, ambil waktu sejenak, beberapa menit ke depan, tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, berserulah dan katakan, Tuhan ini aku ingin menggenggammu, aku datang kepadamu, aku membutuhkanmu. Ya, di hadapan Tuhan yang benar. Sementara sinar akan menutup, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, Tuhan selalu punya jalannya. Percayalah kepada-Nya. Mujizatnya terang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Tuhan Yesus.